السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada, melalui saluran RRI ini kita tetap mengkaji insyaAllah ayat-ayat Allah. Pada pagi ini kita mengkaji tafsir surat An-Nisa ayat 148 bersama saya para ustaz tim dari terjemah tafsir Sa'rawi, Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Ardiansah dan Ustaz Ahmad Perdana. Adapun ayat yang akan kita kaji pada kali ini adalah surat An-Nisa ayat 148 yang berbunyi La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu samian alima. Artinya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan, kemudian datangnya Lebaran, ini mendidik kita, salah satu adalah mengarahkan pembicaraan. Pada bulan Ramadan, kita itu berpuasa bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga kita mengendalikan lidah, ucapan kita. Pada saat Lebaran, kita bertakbir sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu mengendalikan lidah, emosional, hati dan keyakinan kita bahwasanya sasaran visi misi hidup ini adalah Allahu Akbar. Kira-kira bagaimana pandangan para ustaz terhadap la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qaul? Berarti di sini adalah masalah qaul, masalah perkataan. Jadi titik poin dari ayat ini adalah al-qaul. Bagaimana pada bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri, Lebaran, ini ternyata qaul adalah salah satu menjadi objek pembicaraan yang perlu kita kaji. Ustaz Ardiansa, kira-kira ada komentar Ustaz terhadap? Iya. Saya ketika membaca ayat ini langsung teringat dengan pepatah yang mengatakan mulutmu harimau, Ustaz. Mulutmu harimau. Mulut adalah harimau. Iya. Dia bisa menjadi musuh yang sangat berbahaya bagi diri kita. Dan harimau juga ada yang menjadi teman. Iya, ada yang menjadi teman begitu. Apabila dan harimau, kita mampu, ada yang bisa mendatangkan duit. Ada. Di kebun binatang misalnya. Iya. Apabila kita dapat mengkontrol mulut kita, khususnya di dalam bulan Ramadan, ketika ada seseorang yang mengajak kita bertengkar, maka Rasulullah telah mengarahkan kita agar tidak ikut bertengkar, karena itu akan dapat merusak daripada Qul inni sha'im, katakan saya berpuasa. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu? Ini ada sebabnya, karena ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apabila aku dizalimi dengan seseorang dan kemudian aku membalasnya dengan kata-kata yang tidak baik, apakah aku juga termasuk orang yang tidak mendapat pertolongan? Maka kata Rasulullah, orang yang saling mencaci, saling mengucapkan kata-kata yang buruk itu adalah dua setan, kata Rasulullah. Dua setan yang saling mencaci dan memaki dan saling mendustakan. Atau begini, artinya yang dianiaya dan menganiaya itu dua-duanya jadi setan. Dua-duanya jadi setan. Jadi begini, kalau kita ingin melihat setan, berarti lihatlah orang yang selalu bertengkar. Maka begini, filsafatnya, ketika kita mengucapkan perkataan-perkataan yang jelek, anjing kau, babi kau, rusa, jelek. Artinya, kalau kita marah dan emosi itu nggak ada terdengar suara yang wangi. Kau laksana bunga mawar. Bunga mawar kau, nggak ada itu ya, nggak ada yang bau. Akhirnya itu juga pengaruh kepada wajah. Iya kan? Maka orang yang tidak memelihara perkataan itu wajahnya juga tidak akan cerah. Dan di antara ciri daripada orang-orang kafir di zaman Rasulullah dan orang-orang munafik itu, yang apabila mereka bertengkar, mereka mengucapkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor. Kata-kata yang kotor. Ini salah satu bentuk daripada orang-orang ciri daripada orang-orang dan setan menang. Suka dengan yang suka kotor. Dengan hal itu suka dengan yang kotor dan najis ya. Iya. Dalam hal ini la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli. Minal qawli. Ya. Allah tidak suka itu ya. Terus terang. Apalagi tentang ucapan-ucapan syirik ya. Ucapan-ucapan yang menghina nabi, menghina rasul, menghina malaikat, menghina Al-Qur'an. Bahkan tersekarang ada al-jahra bisu' ini dalam konteks keilmiahan. Dia mengatakan Al-Qur'an tak relevan dengan zaman. Al-Qur'an turun pada zaman unta. Udahlah jangan terlalu fanatik dan lain sebagainya. Ini adalah ungkapan al-jahru bisu minal qaul. Ya. Illa man zulim. Kecuali Anda memang teraniaya, terzalim, terpaksa. Ya. Wa kana Allahu samian alima. Kenapa kata-kata ada illa man zulim ini Ustaz perdana kira-kira? Iya, ini kondisinya adalah ketika seseorang teraniaya, maka karena rasa sakit yang dideritanya itulah yang membuat dia terloncar ucapan-ucapan yang spontan. Sebenarnya dalam kondisi biasa tanpa teraniaya itu tidak pantas untuk diucapkan. Untuk orang-orang yang teraniaya di sini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keringanan. Artinya, di dalam sebuah keterangan hadis yang lain, Rasulullah pernah mengatakan ittaqu da'watal mazlum fa inna fa innahu laysa lahu wa bainallahi hijab. Khawatirlah kamu dengan yang namanya orang, doa orang yang zalim. Kenapa? Karena doanya itu mustajab, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang teraniaya dan dia merasa sakit, maka mungkin akan terkeluar ucapan-ucapan atau doa yang bernada negatif terhadap orang yang didoakannya. Dan ini adalah salah satu hal yang harus kita jaga. Nah, dalam kondisi orang yang terzalimi, maka boleh baginya, bukan boleh sebenarnya, kan ini keluar dari perasaannya, sehingga terkeluar. Ya. Maka hal yang seperti ini sesuatu yang boleh. Walaupun sebenarnya ucapan yang keluar itu janganlah sampai buruk-buruk. Karena di sini yang disebut dengan jahra bisu'i, bukan hanya sekedar ucapan kata-kata kotor, akan tetapi juga hal-hal yang bernada negatif. Ya, bernada negatif. Misalnya seperti membicarakan hal-hal yang tidak baik terhadap seseorang. Kalau saya melihat bahwa illa man zulim ini, kita juga terkadang perlu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Tetapi untuk orang yang tidak pantas, seperti kita mengatakan iblis laknatullah. Nah, itu kan anta iblis laknatullah. Jadi neraka jahannam. Neraka jahannam. Munafik. Itu munafik laknatullah misalnya kan. Itu kan laknatullah itu kan perkataan yang sering kita dengar di Arab Saudi, di Mesir. Kenapa? Karena memang tidak ada sifat yang lebih cocok. Tidak ada yang lebih cocok kecuali ini. Jin ifrit. Tujuannya bagus supaya apa? Supaya kita menghindar dari sifat ini. Menghindar dari sifat itu. Tadi yang sangat menarik dari ayat ini kita lihat wa kanallahu samian alima. Ada hubungan antara mendengar dan ilmu di sini. Wa kanallahu samian alima. Seakan-akan Allah ingin mengajarkan kita bahwasanya ilmu pengetahuan itu mula-mula dari apa yang sering didengar. Apa yang sering didengar? Ini adalah pengaruh dari environment, lingkungan, bi'ah. Lingkungan. Kalau dalam lingkungan kita hidup keseharian dalam rumah tangga itu terus perkataan yang jorok, yang kotor dan lain sebagainya, maka akan tertularkan ke masyarakat sekitarnya. Ini yang terjadi dalam di pasaran kita hari ini ya. Bagaimana kalau kita ke pasar untuk membeli ya sesuatu, telinga kita sudah siap mendengarkan hal yang tak baik nih. Itu sebaliknya, kalau di negara tetangga atau negara yang sudah maju, semakin kita ke pasar membeli sayur, membeli ikan dan lain sebagainya, kita sudah siap dengan ucapan-ucapan yang nikmat, yang halus dan lain sebagainya. Berarti di sini ada pengaruh lingkungan di dalam ucapan nih. Ya, bagaimana kira-kira menurut Aryansa? Ya, jadi kalau kita melihat memang ini faktor kebiasaan juga Ustaz. Pembiasaan. Pembiasaan diri terhadap hal-hal yang baik. Saya masalah pembiasaan ini saya teringat gini. Orang yang terbiasa lewat di pabrik karet, pabrik getah, dia menciumnya sudah biasa kan? Apalagi tinggal di samping pabrik karet. Udah biasa ya. Bahkan kalau nggak mencium bau yang busuk itu, yuk aku berada di mana ini? Di surga mana ini? Bagaimana kira-kira? Iya, jadi kalau dia sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, dengan kata-kata yang kotor itu tadi, maka ketika dia harus berbicara yang baik pun akhirnya dia ngomong yang kotor begitu. Yang baik pun dia ngomong yang kotor. Contoh begini, kalau orang sudah terbiasa membicarakan hal-hal yang tidak baik, sampai seluruhnya pun kotor jadinya. Seluruhnya? Iya, artinya ketika dia membuat suatu anekdot yang dia pergunakan pun adalah anekdot-anekdot yang tidak baik. Atau ada ucapan itu adalah buah dari pikiran? Iya, karena sudah terintegrasi di dalam dirinya begitu. Kemanapun sifat apa tadi, sifat karakter menggunakan kata-kata kotor itu tadi sudah menjadi terlekat di dalam dirinya. Atau ibaratnya kita dengan komputer, kalau sungguh sudah lidah tak bertulang, iya, karena sudah seringnya kita membuka file itu tadi, maka dia akan sangat mudah untuk dibuka begitu. Kalau kita sering apa ke surfing ke internet, maka dengan dengan sangat mudah dia akan terbuka sendiri. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan dalam perkataan itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat intens kepada para sahabatnya mengingatkan untuk menjaga lidah mereka. Untuk selalu menggunakan lidah itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul khairan awliyas. Makanya Rasulullah mengatakan juga di dalam hadis yang lain, basahilah lidah yang tak bertulang, ya, hati dan bibirmu dan lidahmu itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada disebutkan la yuhibbullahu al-jahra bisu. La yuhib, bukan disebut la yurid. Karena kalau menurut pepatah Arab kan ada dikatakan, yang dinukil oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi juga, orang apabila dipancing marah kemudian dia tidak marah, ini berarti ada sesuatu yang tidak normal pada dirinya. Begitu. Artinya apa? Kalau kita dipancing marah kemudian kita marah, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Makanya Allah tidak melarang. La yuhibbullah. Iya, Allah tidak melarang dalam artian itu tidak boleh terjadi, karena itu harus terjadi begitu. Makanya Allah menggunakan dengan kata-kata yang lebih lembut lagi, la yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak suka. Tentu bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan orang-orang yang beriman, kalau Allah sudah tidak suka, dia tidak akan lakukan. Begitu. Mungkin Ustaz Ahmad Perdana bisa menggambarkan dialog-dialog Rasulullah dengan sahabat sehingga betul-betul itu bukan al-jahra bisu, tapi sebaliknya. Al-jahra bil khair. Bil khair atau bil hasan. Kira-kira gambarannya gimana ya? Iya, banyak sekali peristiwa-peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan ketinggian akhlak Rasul, terutama sekali dari ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pernah satu ketika Rasulullah berada di dalam masjid dan sedang pakai syal waktu itu, datang orang Arab yang langsung menarik sekeras-kerasnya syal itu. Syal ini maksudnya apa? Yang melilit leher itu. Melilit leher. Sehingga akhirnya melilit merah, serban. Syal itu melilit leher. Syal. Kalau melilit kaki kaos itu saja. Ya, terus jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Tidak sedangkan marah, kalau sahabat waktu itu sudah memegang orang Arab ini, orang Badui ini, dan siap untuk memukulnya. Kata Rasulullah, lepaskan. Dia tidak dilepaskan tahu. Rasul. Iya, tidak tahu. Apa perkataan Rasul ketika melepaskan Sal? Iya. Rasulullah mengatakan lepaskan saja. Tidak usah di apa-apain. Jangan dianiaya sedikit pun. Begitu juga dengan kisah seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Kencing di dalam masjid. Di dinding masjid. Di dalam masjid. Iya. Di dinding masjid. Nabawi itu, Ustaz. Masjid Nabawi itu. Dia kencing berdiri atau berdiri dan di dalam masjid. Berlari. Berdiri dan di dalam masjid. Iya. Kemudian apa ucapan Rasul? Dan ditangkap juga oleh para sahabat waktu itu, tapi kata Rasulullah tidak usah diapa-apain. Ambil saja biar selesai ambil seember air dan siram di tempat yang kencing. Kemudian kepada orang Arab Badu ini Rasul mengatakan tidak layak seseorang kencing di masjid. Itu saja ucapan Rasulullah SAW. Jadi tidak ada lontaran makian, tidak ada ucapan-ucapan yang bernada keras dan sebagainya. Rasulullah tetap mengedepankan yang namanya kalimat-kalimat yang baik. Mutiara-mutiara kalimat. Jadi kita melihat bagaimana seharusnya nazir masjid, bukan nazir masjid. Soalnya mungkin banyak cerita tentang nazir dan nazir. Nazir itu kan orang yang menakut-nakuti. Sehingga kosong masjid ini. Sehingga kosong masjid. Kemudian nazir penunggu seperti Nabi Muhammad kencing di dalam masjid, enggak marah kan, hebat orang yang cerdas, orang yang bijak. Kemudian di sini saya melihat bahwasanya ada hubungan antara al-jahru bisu dengan zulim. Zulim. Artinya kezaliman. Artinya al-jahru bisu ini bagian dari kezaliman. Bagaimana menurut Ustaz General? Iya, jadi benar sekali. Biasa al-jahru bisu ini sangat dekat dengan zalim. Artinya seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai orang yang beriman, jangan kalian berbicara yang tidak baik. Bicara yang tidak baik itu sama dengan zalim. Iya, apa biasanya ya? Mencaci maki itu kan suatu hal yang tidak normal. Caci maki enggak normal. Iya. Jadi yang normal apa? Yang normal itu hiduplah dengan penuh senyum dan menasihati dengan cara yang baik. Ketika orang hidup mencaci maki, maka sebenarnya dia telah mencaci maki dirinya sendiri. Mencaci maki orang lain, makanya seperti ada mencaci patah, orang lain berarti air di dulang, terpercik muka sendiri. Ketika dibilang Anda setan, itu antara dua lah. Anda kafir, itu antara dua. Apakah Anda benar-benar kafir atau sebenarnya kafir itu ada pada diri saya? Atau yang dikatakan oleh Syauqi, laqad yurja li jarhi sayfi buru'u wala buru'u lima jahara lisan. Jadi ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh. Iya. Tetapi kalau lisan menggutai tubuh, obat apa yang akan kita cari? Benar. Jadi disinilah pentingnya pada Ramadan, Lebaran, Idul Fitri, kita saling bersilaturahim dengan berbicara yang baik. Dan berbicara yang baik adalah bagian dari sedekah, infak dan pemberian kepada orang lain. Jangan ungkit-ungkit yang sudah lewat begitu. Terima kasih para pendengar saluran Radio Republik Indonesia. Anda akan terus bersama kami dalam kajian tafsir yang sangat amat menarik ini. Semoga Allah memberkahi kita bersama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.